curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Perhatian-perhatian para penumpang pesawat Garuda Pancasila. Pesawat ini akan jatuh. Bensinnya tank. Mudane, jenengan siap-siap baik pada ya. Donga-donga sangar-angar diwacane kabeh bae kon kira-kira mandan selamat. Wong naikie jumlah penumpangnya anak 6, tapi parasute kekur 5. Jajal sengira-kira jadi korban siji sapa. Monggo pada dirembuk ya. Gis iki apike priweke? Anane nang kene wong 6, parasute kur 5, nyong sebagai pilot. Ora mungkin anggar kon korban. Karuan siki kabeh tanggung jawab nyong. Gara pesawat kan mudun, tapi kan nyong butuh keselamatan. Mane kaya nyong, jasane gede dalam bidang transportasi. Jajal anggar nyong mati mudun ora nggo parasut. Eh, lot pilot, padahal sopan sendiri kan ngomong. Lah iki sing arep mudun ora nggo parasut sapa iki ya kira-kira iki? Jos kan ada dewek kan ngomong, kowe pilot, kowe tanggung jawab kowe. Loh, nyong ora urusan ya, ora urunan ya, ora diduit ya. Rembug bae ngono, sing penting nyong nyekel siji parasute. Ngono bener bukan par gelut yang ngono. Dari papat parasute, di pelatok siji parasute yang kena kondisi loro. Pikir, nyetok mudun. Oh, pilot pancet. Kurang ajar, mancen. Oke, sedulur. Ganane mau 5, parasute kur papat, priwege. Kayaknya ngana mau suge, ake duite, asin butunan yang pakir miskin. Bebo nyokon mati, ini parasute siji ngunyong, mudun nyong. Mir, mir, mir, mir, mir. Ya, ya, ya. Pilote karo wong suge wis para mudun. Heh, siki anane wong papat parasute garis teluk priwege. Nyong sebagai wong ngendung ke orang utak. Dadi ora urusan karo kowe padha mati yang ono arep jengking yang ono arep ngalor yang ono ngidul yang ono nyetek mudun sik rene. Wong ketua LSM mung gemblung kok arep dilawan mir. Tak mudun dicit. Ah, ana rebutan. Dulur-dulur, kita priwege. Anane wong telu, wong telu mabure sakar tiba parasute kuloro ke priwege. Nyong picek ora bisa ndeleng apa-apa, pemelas lah karo nyong lah. Wong kaya nyong dilahirkan dalam keadaan buta bawis telang sapa ngene nyong kan mati aja lah ya. Dimelas karo nyong lah. Ngene nyong yo cici parasute ngene dimelasin nyong ngene. Minggir minggir minggir minggir nyentak mudun minggir. Kie anane parasut gari siji bonge gari loro nyong karo kue le kepriweke le. Wis tenang bae mbah. Ora apa-apa kepriwe lale jan bonge anu parasut gari siji bonge gari loro. Lah siki karepe kagene kepriwe nyontek takon jajal. Ya wis lah ya nyontek ngalah bae nganah ke parasut gari siji dinggo. Kowe sing bocah sekolah tesi enom sebagian nganam mudun bang ngoparasut nyentak mati nang kene yura papa mudun karo muntah mabureng kok. Wis bah tenang bae atine ditata bae atine dewek selamat lorone aja khawatir. Selamat ke priwe lela jan wong nganu parasut gari siji wong gari loro kok selamat kok jan. Tenang bae mbah tenang bae aja khawatir bae dewek mudun selamat bah. Bae nganggo parasut, nyong nganggo parasut. Mangga di waras sending are ngomong kowe lek. Jan, wong ora parasut gari siji wong gari loro sik kepriwe. Ge, Mbah, aja kuwatir, Mbah, aja kuwatir. Ki parasute gari loro. Dadi dhewek ijen ki, Mbah. Parasute gari loro kepriwe wong ora mau digawani kabeh kok ya. Jan. Oke mbah, tenang mbah, jangan khawatir ya mbah. Madan asos dengar ngomong ya lah jan. Domongnya pucat cilik tapi reang bae Rika jan. Dah. Kaya parasutnya gari loro. Rika ngerti apa orang mau mbah. Sing tegawak namaring mau picek kayak mau kayak. Kayak udah parasut. Udah parasut itu kayak mbah. Nang nyong kita cangklek na tasnya nyong. Tas sekolah. Dan nyangkane kayak parasut kan. Tiga mudun mbah yang ngono. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.